Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah semata yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita tidak terhitung, sehingga di pagi yang cerah ini pun kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Sedikit murojaah mengingat keutamaan dan fadilahnya. Allah katakan dalam Quran, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Quran al-fajr, bacaan Quran di fajar, yakni sholat subuh ditafsirkan, itu sholat yang disaksikan, yang disaksikan oleh para malaikat. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatis subuh wa sholatil asr. Faqalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Rasulullah katakan para malaikat itu silih berganti shift-nya menjaga kalian, mencatat, melaporkan amalan kalian. Malaikat pagi dan malaikat petang. Mereka bertemu, dua malaikat ini, pagi petang, di dua waktu sholat, subuh dan asar. Di waktu subuh, malaikat pagi turun. Malaikat yang semalam, dari sore sampai malam, sampai subuh, naik. Di waktu asar, malaikat pagi tadi, naik. Malaikat petang, turun. Maka mereka berkata, para malaikat ini, alaihimussalam, kita datang, mereka sholat, kita tinggalkan, mereka sholat. Itu ucapan, ada dua makna. Yang pertama, ulama sebutkan ucapan di antara mereka, para malaikat. Malaikat pagi, malaikat petang, saling berkata demikian. Kami, kita datangi saat mereka sholat. Kalau itu dikatakan malaikat pagi, ya karena mereka turun di waktu subuh, sedang sholat subuh. Kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat, karena mereka tinggalkan di waktu asar, sore. Atau kalau itu yang berkata malaikat petang, kita datangi mereka sedang sholat asar, karena waktu itu mereka turun. Kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat subuh, karena di waktu itu mereka naik. Sehingga itu dibanggakan oleh malaikat pagi maupun malaikat petang. Ini kalau bahasa bebasnya, masya Allah, orang-orang ini kita datangi sedang sholat, kita tinggalkan mereka sedang sholat. Atau makna yang kedua, itu ucapan para malaikat di hadapan Allah, menyampaikan di hadapan Allah, dan Allah Maha tahu bahwa hamba-hambamu ya Allah yang kami datangi, masya Allah, kita datang mereka sedang dalam keadaan sholat, kita tinggalkan pun mereka dalam keadaan sholat. Dipuji dan dibanggakan malaikat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Salat subuh termasuk di dalamnya. Salat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan keutamaannya, man shallal fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmatih. Orang yang sholat subuh itu berarti dalam perlindungan Allah, dalam penjagaannya. Maka jangan sampai Allah cari kamu dalam penjagaannya. Artinya begini, orang yang sholat subuh berjamaah itu Allah tanggung, Allah jamin keamanannya, keselamatannya. Maka kalau sudah dijamin oleh Allah, jangan sampai ada yang mengganggu dia. Jangan sampai ada yang mengusik dia, menzolimi dia, menyakiti dia. Karena berarti dia akan berurusan dengan Allah. Dan Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, penciptanya, akan hancur orang. Manusia saja, manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan ya. Misalnya kita datang ke suatu tempat, daerah mana, yang berkuasa di situ mungkin akan mengatakan, selama kamu di sini aman, aku yang jamin, kamu dalam perlindunganku. Maka kalau ada yang berani ganggu orang ini, dia yang maju, dia yang akan berhadapan. Bahasa orang sekarang kalau di, lebih tinggi lagi kan disebut suaka politik. Berarti dia akan berurusan dengan negara itu kalau berani ganggu orang ini. Itu manusia. Kef ini yang menjamin, yang menjaga dia, Allah SWT. Salat subuh pula, Rasulullah SAW sebutkan, Bashir al-masyain fid dhulumat bin nuritam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Hari kiamat gelap, mencekam, menakutkan, hisab, jaza, orang pada ketakutan. Maka beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam gelap. Yang dimaksud sholat subuh, berjalan dari rumahnya menuju masjid. Gelap ya karena waktu itu waktu masih gelap ya. Sekarang aja banyak pencahayaan, lampu. Tapi kan secara umum waktu itu waktu gelap. Seandainya gak ada lampu, gak ada ini, gak ada matahari. Gelap sekali. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pahala dan ketaatan, orang gak akan keluar dari rumahnya. Enak-enaknya tidur. Makanya beri kabar gembira bagi mereka, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di hari kiamat kelak. Itu sekilas tentang keutamaan sholat subuh, memang punya kelebihan dibanding yang lain. Dan sholat subuh pula Rasulullah katakan, afdhulus shalawat shalatul fajar yaumal jumu'ah. Salat ini punya kelebihan masing-masing, punya keafdolan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka Rasul katakan salat paling afdol, paling dicintai Allah, salat subuh di hari Jumat. Dibanding sholat lima waktu yang lain, dia yang paling terafdol. Subuh di hari Jumat. Juga salah satu keutamaannya. Nah, sekilas saja untuk murojaah, menambah semangat kita dan motivasi bagi kita untuk lebih giat menjalankan sholat di masjid-masjid yang ada bersama muslimin. Baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, kita hidup di alam dunia ini Allah yang ciptakan. Allah berfirman dalam Az-Zariyat, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan hikmah besar di balik penciptaan mereka semua, agar beribadah kepada Allah, agar taat kepadanya. Tidak ada penciptanya. Manusia tidak hidup tiba-tiba begitu saja. Untuk beribadah kepada Allah, juga Allah tidak biarkan mereka meraba-raba dalam gelap. Bagaimana ya caranya ibadah? Tidak dibiarkan mereka dalam kebingungan, menerka-nerka sendiri. Mungkin seperti ini yang harus aku lakukan. Amalan ini, amalan itu, mereka kira dengan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata malah semakin menjauhkan. Tidak Allah biarkan demikian. Tapi dari rahmat Allah, kasih sayangnya kepada mukminin, Allah turunkan kitab suci. Allah utus para rasul membimbing mereka, menunjuki jalan bagi mereka. Begini caranya. Ini syariatnya. Tata cara kalian beribadah kepada Allah. Ini yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Ini jalan menuntun kalian ke surga. Amalkan. Ini jalan menjerumuskan kalian ke neraka, jauhi. Syariat ini Allah turunkan sebagai rahmat, hidayah, petunjuk, syifa, obat bagi mukminin, rahmat bagi mereka. Dan jauh berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain dari manapun dan apapun itu namanya. Syariat Allah ini, Islam ini, ruhnya adalah kemudahan. Yusuf memudahkan mereka, meringankan mereka. Allah katakan dalam Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak inginkan kesulitan. Tidak Allah inginkan hal yang memberatkan kalian. Dan itu banyak. Contohnya kalau diperbandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam masalah hubungan suami istri misalnya. Kalau di Yahudi, Yahudiyah, ajaran Yahud, seberapapun seorang suami mentalak, mencerai istrinya, semaunya gak ada batas. Sehari bisa 10 kali, bisa 30 kali. Kamu saya cerai, kamu cerai, talak dan seterusnya. Gak ada batas semaunya. Kebalikannya di ajaran Nasoro. Gak boleh, gak ada jalan bagi seorang lelaki menceraikan istrinya. Diberi kemudahan oleh Allah. Tolak ada. Ketika tidak ada kecocokan di antara suami istri, ada cerai pintu, mereka pisah. Tapi juga ada aturannya. Hanya 3 kali dibatasi oleh Allah. Setelah kamu jatuhkan talak yang ketiga, bain sudah. Lepas, itu bukan istrimu lagi. Dimudahkan oleh Allah. Dulu orang musyrikin, kufar, termasuk Yahudi, dan itu ajaran mereka, kalau wanita mereka, maaf, sedang haid, gak boleh tinggal di rumah. Aib. Maka apa yang dilakukan? Mereka buat gubuk kecil di luar sana, suruh tinggal di situ. Dikasih makan, waktunya makan, minum. Gak boleh kumpul dengan keluarganya di rumah. Kotor wanita ini saat datang bulan. Tersiksanya dia. Itu mungkin ibunya, itu mungkin neneknya, itu mungkin putrinya, saudarinya. Harus keluar. Dan itu aturan yang harus mereka jalani. Sulitnya, siksaannya. Allah turunkan syariat. Yang Allah katakan, fa'tazilun nisa fil mahid. Yang gak boleh bagi kalian berhubungan suami istri saat istrimu datang bulan. Selain itu, dia istrimu, hormati, tidur seranjang bersamamu boleh. Makan, ini, itu. Dihormati tetap. Yang gak boleh cuma hubungan layaknya suami istri saat dia haid. Dihormati oleh Islam. Dimudahkan oleh Islam. Dan masih terlalu banyak yang lainnya. Allah katakan dalam Thaha, Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepadamu Qur'an ini untuk membuatmu celaka, sengsara. Syariat ditentukan, diatur oleh Allah justru untuk mempermudah, meringankan mereka, bukan untuk memberatkan mereka. Gak ada ajaran di dalam Islam ini yang akan menyulitkan mereka, yang itu di luar batas kemampuan orang. Berat bagi mereka, beban, harus keluar biaya, harus tenaga, harus itu gak ada dalam syariat. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidak kami turunkan Qur'an ini kepadamu untuk membuatmu celaka, sengsara. Sehingga orang akan ngersuloh. Apa ini agama ini? Sulitnya. Beratnya bagi kami. Harus keluar biaya sekian, harus tenaga, kerahkan ini, itu. Orang merasa keberatan. Bukan untuk itu agama diturunkan. Tapi justru memudahkan mereka, meringankan mereka, mempermudah. Itu nyawa daripada syariat yang agung ini. Makanya di dalam hadis, amalan-amalan yang berat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Yang memberatkan orangnya. Sudah ada bentuk-bentuk pemaksaan diri. Di Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW masuk, ada seorang wanita gak dikenal oleh Rasulullah. Rasul tanya, siapa fulanah ini? Disebutkan, oh itu fulanah ahli ibadah Rasulullah. Disebutkan ininya, itunya yang dia lakukan, termasuk sholatnya. Nah ini kalau sholat ini wanita, Masya Allah. Tahajudnya, qiyamul lailnya, semalam suntuk. Sholat dan sholat. Justru Rasulullah katakan, mah alaikum bima tutiqun. Apa ini ya Rasul? Diingkari oleh Rasul, marah beliau. Lakukan olehmu yang kamu mampu. Jangan memaksa diri, jangan memberatkan dirimu. Semalam suntuk sholat. Orang punya batas, orang ngantuk, orang perlu istirahat. Alaikum ma tutiqun, lakukan yang kamu mampu. Jangan kamu paksa dirimu di luar batas kemampuannya. Wa kana ahabuddin ilai ma dawama sahibuhu alaih. Kemudian Rasul katakan, amalan yang paling dicintai Allah dalam agama ini, yang langgeng dilakukan orangnya. Artinya dia konsisten di situ. Terus dia lakukan istiqomah. Walaupun sedikit. Tapi terus. Bukan sekali dia spektakuler, tapi setelah itu melempem. Gambarannya begini misalnya, gampangannya. Kayak jaga malam. Ronda. Mungkin saat semangat, orang, aku yang jaga shift keberapa. Nggak perlu shift-shiftan. Mulai isya aku yang jaga. Sampai kapan? Sampai subuh. Semangat. Ya Masya Allah, malam pertama. Malam kedua, aku yang jaga. Sampai subuh, gak perlu diganti. Gak perlu sip-sipan. Malam kedua, ketiga, keempat. Akhirnya dia capek. Gak mungkin, gak. Itu manusia. Akhirnya, mungkin dia jaga sisa semalam suntuk tiga malam, liburnya bisa tiga bulan. Ambruk sudah, gak kuat. Sakit, ini, itu. Tapi yang satunya, Masya Allah, berakal. Aku gak kuat begitu. Kuatmu? Aku shift kedua saja. Mulai jam 10 sampai jam 1. Ganti yang lain. Aku shift ketiga mulai jam 1 sampai subuh misalnya. Tapi tiap hari dia bisa lakukan. Terus, karena kuat. Hanya 2 jam, 3 jam misalnya. Ini yang langgeng, ini yang masuk, yang bagus. Dia bisa konsisten terus seperti itu. Kalau yang tadi, pertamanya dia kentek, muangat luar biasa, setelah itu ambruk, dan mungkin dia sudah jenuh dan hobi sudah, gak mau jaga malam lagi aku. Udah. Cuma, karena sakit, gak kuat. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Lakukan amalan itu yang kamu mampu. Ada dalam keterbatasan kemampuanmu. Jangan kamu paksakan diri. Tubuh ini seperti tunggangan. Tunggangan buat kita. Layaknya orang ingin ke suatu tujuan. Ya butuh tunggangan. Dari sini mau ke Jakarta misalnya. Butuh mobil kan? Bawa barang-barang dia. Jangan kamu paksa mobil ini di luar batas kemampuannya. Kalau kamu ingin sampai ke tujuan dengan baik dan selamat. Mobil punya batas kan? Pickup misalnya, ada batasnya. Maksimal dia muat 2 ton misalnya. Jangan kamu kasih 5 ton. Nanti patah asnya. Nanti apanya mesinnya rewel, nanti bannya pecah, nanti ini. Akhirnya kamu gak sampai ke tujuan, kamu capek, sibuk, ke bengkel, ke ini, ke itu. Bisa-bisa mogok di jalan dan gak akan sampai seterusnya ke jalan. Itu yang Rasul katakan, la dhuhran abqa wa la ardhon qata. Orang maksa itu memberatkan dirinya sendiri, tujuan dia gak sampai, kendaraannya rusak. Rusak sampai tujuan mungkin dalam tanda kutip masih mending. Ini masih jauh. Tujuan gak sampai, kendaraannya pun rusak. Ibadah pun demikian. Agama ini mudah, ringan. Jangan kau paksakan dirimu. Harus begini begitu di luar kemampuannya, memberatkan, menyulitkan, akhirnya orang jadi jenuh dan meninggalkan amal ibadahnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. di dalam sunnah, di riwayat Muslim, kata Anas, pernah beberapa sahabat, sahabat orang-orang mulia, ingin baik, ingin meniru Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka datang ke rumah istri-istri Rasul SAW. Karena kalau yang di luar kan mereka ngelihat sendiri, oh, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Tapi kalau di dalam rumah, ya mereka gak tahu, harus tanya istri-istrinya. Apa sih yang dilakukan Rasul, ibadahnya gimana di rumah? Maka tanya kepada mereka, sudah dijawab oleh para istri Nabi, Rasulullah di rumah begini, begini amalannya. Mendengar itu, para sahabat seperti apa ya, minder. Kalau gitu kita terlalu jauh dari Rasulullah SAW. Beliau luar biasa, sedikit sekali amalan kita. Nah, karena dasar ingin meniru, ingin mengejar ketertinggalan itu, ingin menyamai Rasulnya, sampai mereka bertekad bulat. Yang satu bilang, aku akan sholat malam terus menerus, gak akan putus, supaya bisa mengejar Rasulullah SAW. Beliau saja sudah diampuni dosanya, seperti itu ibadahnya. Kita di mana? Maka yang satu itu tekadnya, aku akan sholat terus, gak akan henti tahajud. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus menerus, tidak akan henti. Ini hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besoknya puasa, terus puasa untuk mengejar ketertinggalannya. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan nikah. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Perempuan hanya menyibukkan dari akhirat. Aku akan ibadah terus. Nggak mau nikah. Terdengar itu oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah marah dan beliau sampaikan kepada seluruh sahabatnya, aku dengar ada yang berkata begini-begini tadi. Aku orang yang paling bertakwa dari kalian semua. Aku orang yang paling takut kepada Allah, paling dekatnya dengan Allah, tentunya paling mengharap jannah, paling semangat. Gak akan ada yang mengalahkan Rasulullah, beliau Rasul. Tapi aku sholat malam tahajud, tapi aku juga tidur. Dibagi waktu itu. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya berbuka bukan maghrib. Ini ada hari yang beliau gak puasa di situ. Seafdol-afdolnya puasa, paling mulianya puasa, puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Adapun terus puasa, memaksakan diri. Berat, orang enggak akan kuat. Dan aku menikahi para wanita. Maka yang membenci, meninggalkan sunnahku, bukan dari golonganku. Sallallahu alaihi wasallam. Kan kadang dikesankan oleh orang, semakin orang itu ingin akhirat, semakin orang itu ingin ibadah, fokus, konsentrasi di situ, enggak ingin tergiur dunia, tidak ingin tersibukkan dengan dunia, maka ya sudah, hanya ibadah dan ibadah. Kayak Nasoro, kalau sudah masuk agama dan jadi hambanya agama, ya sudah, yang biarawati enggak boleh nikah, yang pastor enggak boleh nikah, sudah dia jadi orang yang khusus untuk ibadahnya. Enggak demikian dalam Islam. Ditentang itu dalam agama. Makanya Rasul katakan, aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga enggak berbuka. Aku juga, kalian tahu, menikahi wanita. Di riwayat lain yang satu mengatakan, aku enggak akan makan daging. Karena daging kan makanan mewah, duniawi. Ini dia hanya ingin fokus akhirat, ibadah dan ibadah. Enggak mau yang mewah-mewah begini. Maka Rasul katakan, dan aku pun makan daging. Bahkan itu yang paling disenangi Rasul SAW. Maka demikian dalam Islam, tidak disenangi segala yang memberatkan orang. Sedikit tapi langgeng. Sebentar tapi konsisten terus. Dengan itu kamu akan sampai ke tujuan. Makanya di dalam riwayat Bukhari, inna din yusr, agama ini mudah. Walan yushadud din, walan yushadad din illa ghalabahu. Dan gak akan ada orang yang melawan agama kecuali dia akan kalah. Melawan artinya aku bisa dipaksa-paksa dirinya, dibebani dengan di luar kapasitasnya, dia akan jatuh. Ini seperti yang ronda malam tadi. Dia akan kuat dia. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka ya, ini berusaha mendekat kepada kesempurnaan. Lakukan semampu kamu. Wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai' min ad-dulja. Layaknya orang dalam berpergian, yani jalan misalnya, sama kayak ronda tadi, jalan Rasul katakan, pagi misalnya jalan dia, berangkat, orang jalan kan ngantuk, capek, perjalanan jauh, ambil waktu sebagian, pagi misalnya, terang jalan, jam 6 misalnya jalan, nanti 5 jam atau 6 jam berhenti, istirahat, makan, istirahat, apa, mandi-mandi. Wal kedua, lanjutkan nanti sore misalnya, sudah cukup istirahat, asar sambung lagi, jam 10, 11 ngantuk, berhenti lagi, istirahat. Wasyai' min ad-dulja, dan sedikit di waktu malam, karena malam ngantuk-ngantuknya orang. Yani sedikit, ambil waktu sedikit, entah itu mendekati subuh misalnya, jam 3, jam 2 kamu berangkat lagi, atau maksimal sampai jam 1 malam berhenti sudah istirahat. Yang seperti itu akan bisa sampai. Tapi kalau kamu ambil semuanya dari pagi sampai malam terus kamu pakai jalan, kamu akan kalah. Gak bisa mata ini. Hatta kamu minum ini, kamu minum itu. Hancur tubuhmu. Gak kuat. Musafir yang bijak akan ngatur waktu. Sekian, jam sekian, istirahat. Nanti dilanjutkan jam sekian lagi, istirahat. Begitu. Nah, perjalanan ke akhirat ini jauh. Dalam beribadah, semampu kamu. Jangan kamu paksakan dirimu dengan sesuatu yang di luar kemampuannya memaksakan diri. Makanya Salman radhiyallahu ta'ala an saat kunjung ke rumah Abu Darda, beliau mendapati keduanya sahabat mulia, Ummu Darda istrinya, yakni apa ya, tidak berhias layaknya seorang istri kepada suaminya. Ditanya oleh Salman, kenapa kok anti begini? Kenapa kamu? Dikeluhkan oleh Ummu Darda, itu saudaramu Abu Darda ini hampir gak pernah dengan istrinya. Dia hanya sholat, ibadah, puasa, ini, itu. Faham Salman? Karena dia bermalam di situ bersama Abu Darda. Malam betul Abu Darda mau bangun sholat, dipegang sama Salman, tidur. Lalu aku mau sholat, tidur. Jadi tidur entah berapa jam begitu. Mau bangun lagi Abu Darda mau sholat, pegang sama Salman, tidur. Aku mau bangun sholat, tidur. Tidur. Nah, sekian jam, bangun lagi Abu Darda, tidur. Aku mau sholat, tidur. Nah, disitu Abu Darda dinasehati oleh Salman, inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li ahlika alaika haqqa, wa inna li jasadika alaika haqqa. Wah Abu Darda, Tuhanmu punya hak atas dirimu. Itu ada. Taat itu hak Allah. Kita tunaikan. Tapi bukan hanya itu hak yang kamu jaga. Istrimu pun punya hak atas dirimu. Dia manusia. Butuh kehangatan, butuh keakraban, butuh kemesraan. Itu hak dia. Ngapain kamu nikahi wanita? Anak orang kamu minta. Dia punya hak. Jasadmu pun punya hak atas dirimu. Dia menuntut istirahat, ini, itu. Maka tunaikan masing-masing sesuai haknya. Jangan karena satu hak kamu jalani melalaikan kamu dari hak-hak yang lain, gak dibenarkan. Intinya dari jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agama ini mudah. Yuridullah bikumul yusr, Allah inginkan kemudahan. Allah yurid bikumul usr, dan tidak diinginkan kesulitan bagi kalian. Sampai-sampai ajaran Islam, ajaran Quran, ajaran sunnah Nabi, itu kalau diperhatikan ringan, enak, gak berat dibanding yang lainnya. Di dalam hadis, suatu ketika Rasulullah di masjid sholat subuh, begini. Terus saya sholat, Rasul zikir, baca ini, itu. Selesai, beliau keluar. Sampai waktu duha. Waktu duha, jam berapa misalnya sekarang, kalau jamnya jam 10 mungkin, ya 10. Datang lagi Rasul ke masjid. Masuk masjid, ada Juwairiyah, seorang sahabat wanita. Lo kaget, kamu masih di sini saja dari tadi subuh. Iya, dia zikir, dia ibadah, dia baca ini, baca itu. Bayangkan mulai subuh sampai duha, enggak keluar juwairiyah ini. Kata Rasulullah SAW kepadanya, aku tadi seusai sholat subuh membaca 3 kalimat tok. Kalau ditimbang, dibanding dengan engkau lakukan dari subuh sampai duha, lebih berat yang aku ucapkan. Lebih afdal. Apa yang beliau baca? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Selesai, selesai, keluar. Ini dari subuh sampai duha. Lamanya. Orang harus baca ini, harus itu. Rasulullah cuma ini. Ringan sekali kan. Tapi mengalahkan yang itu. Keutamaannya, pahalanya. Orang beramal kan ingin pahala. Yang dia kejar ridha Allah. Agar berat timbangan kebaikan dia di akhirat kelak. Ini 3 kata. Enggak butuh bahkan 1/2 menit. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa zinata arsi wa midada kalimati. Enggak sampai 1/2 menit. Selesai. Tapi lihat keutamaannya. Mudah. Dan begitu. Sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Mudah dan pahalanya besar. Ini seperti subuh juga. Dibaca juga seusai maghrib. Seusai sholat. Setelah istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ayat kursi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumidu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. 10 kali. Masing-masingnya Rasul katakan menghapus dosamu. Menambah derajatmu. Meninggikan derajatmu. Itu menjaga kamu dari segala kejelekan. Menjagamu dari syaitan. Menambah amal baikmu. Cuma 10 kali. La ilaha illallah wa daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringan. Al-ikhlas lihat. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanding dengan 1/3 Quran. Ringan. Sunnah-sunnah Nabi, ajaran Rasul SAW gampang. Karena itu memang sifat beliau. Yang Allah sebutkan di dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Datang kepada kalian rasul ini yang dari diri kalian sendiri. Ditafsirkan dari diri kalian sendiri, yakni manusia seperti kalian, makan, minum, nikah. Coba Rasul itu dari malaikat, kalian akan ngeluh. Oh iya, mesti aja. Itu malaikat, bukan seperti kami, manusia. Dia bisa berbuat ini, itu. Tapi dia manusia seperti kalian. Atau min anfusikum, dibaca min anfasikum, orang yang termulia dari kalian, dari keturunannya, sukunya, dari Quraisy. Azizun alaihi ma'anittum. berat bagi kalian, bagi Rasul itu, berat bagi Rasul melihat sesuatu yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum. Beliau sangat semangat untuk kebaikan kalian. Dan kepada mukminin sangat penyayang. Sampai-sampai kepada urusan dunia masuk. Jadi urusan akhirat. Sampai urusan dunia. Rasul itu gak senang melihat sesuatu yang memberatkan umatnya. Hanya kisah kurma itu kan dari situ. Ini semula ngelihat Rasulullah kurang paham tentang hal itu. Sahabat harus naik pohon. Kan korma ini beda dengan pohon lain, dia harus dikawinkan. Harus ada intervensi manusia. Diambil dari apa namanya? Pejantan kalau binatang ya, kalau pohon apa? Serbuk apa? Enggak tahu namanya apa. Terus gambarnya kayak pejantan kalau di binatang gitu. Diambil dari pejantannya, nanti dimasukkan ke pohon korma betina istilahnya. Dari situ akan berbuah dan harus begitu. Kalau enggak akan berbuah dia. Naik turun. Rasul melihat ngapain kalian gitu kan? Enggak usah. Ini karena berat, Rasul kasihan sama mereka. Ya, karena itu ucapan Rasul enggak dilakukan oleh sahabat. Akhirnya gagal panen, enggak berhasil. Sampai Rasul katakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahulah. Intinya tadi, Rasul enggak senang melihat sesuatu yang menyulitkan mereka. Rasul ingin yang mudah bagi kalian. Ajarannya mudah. Kalau saja umat tahu dan mengamalkannya. Kalau saja mereka mencukupkan diri dengan yang diajarkan Rasulnya, enak, gak berat, tapi pahalanya besar. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, amalannya ringan, tidak menyulitkan mereka. Yang ini harus baca 1000 kali, harus begini, harus begitu, ritual ini, ritual itu. Lihat ajaran Rasulullah SAW, ringan. Sedikit waktu. Tapi pahalanya besar. Mengalahkan semua itu. Agama itu mudah. Allah inginkan kemudahan bagi mukminin. Semuanya demikian. Maka kalau kita mencukupkan diri dan mengamalkan apa yang dari Rasul, itu saja sudah sangat luar biasa. Tapi orang gak merasa cukup, gak merasa puas, sehingga harus melakukan ini, harus melakukan itu, dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia kerjakan ini, dia kerjakan itu, maksa membebani dirinya. Nah, ini orang banyak mengeluh. Berat. Ya mesti saja berat. Dirinya punya hak. Orang punya keterbatasan. Gak mampu. Sunnah dan syariat ini nyawanya adalah kemudahan. Maka mari kita berupaya berbenah diri masing-masing kita, membenahi ibadah kita, membenahi amal soleh kita, membenahi akhlak kita, membenahi muamalah kita. Mudah sebenarnya. Dan masih banyak hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada umatnya. Untuk itu saja orang butuh waktu belajar sedikit demi sedikit, berbenah diri. Tidak ada waktu untuk yang lainnya, untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Rasulnya saja dia butuh waktu banyak, buru-buru ngurusi yang lain. Maka itulah suri teladan kita, udwah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasul ada teladan terbaik buat kalian, bagi orang yang mengharap Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepadanya. Teladan dia Rasulullah SAW. Rasul menikah, maka menikahlah. Itu ajaran Rasulmu. Rasul makan daging, maka makanlah daging. Rasul salat malam, salatlah. Tapi Rasul juga tidur, maka tidurlah. Seperti kisahnya Salman tadi, tidur. Abu Darda. Rasul puasa, puasalah. Di hari yang lain beliau enggak puasa, ya jangan puasa. Kan enak. Orang nyuntuh itu kan gampang kan? Oh, sudah ada apa namanya? Sudah ada masternya. Tinggal di copy. Ini ada barang. Contoh ini, buat seperti ini, gampang. Tinggal nyontoh. Oh, ukurannya sekian inci kali sekian inci. Tebalnya sekian, bahannya ini, nyontoh sudah, enak, ringan, daripada dibebani harus buat dari nol dan gak ada contoh, pokoknya buatkan seperti ini, bahannya apa, mikir orang apa ya yang enak, ukurannya berapa yang pas ya, anunya bagaimana, pecah kepalanya, nah, kalau nyontoh kan enak. Sudah ada buku, kamu tinggal kopi saja. Pencet, start, cet, ngopi dia. Persis yang dihasilkan dengan masternya. Yang kita contoh, orang yang maksum, selamat dari kesalahan, gak mungkin salah, terjaga. Aman kita. Mungkin kita contoh maksum. Kalau bukan Rasul, gak ada yang maksum. Siapapun itu. Gak ada yang maksum selain Rasulullah SAW. Apa gak khawatir? Ya kalau di situ dia benar. Kalau salah, ternyata kita tiru, kita ikuti di belakangnya. Siapapun dia, dari keturunan manapun, gak ada yang menjamin dia. Dia manusia seperti kita. Gak maksum. Ngapain dicontoh? Tapi Rasul maksum. Aman kita. Gak mungkin salah. Gak mungkin keliru. Terjaga dari itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul mustajab. Dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Dijamin. Sekali lagi kita nyaman. Kita mengucapkan apa yang diucapkan Rasul. Kita membaca yang dibaca Rasul. Dan itu mustajab. Besar harapan kita yang kita ucapkan, kita baca juga mustajab di sisi Allah. Karena kita mencontoh, mentauladani orang yang mustajab. Dan ringkas. Mudah, ringan, gampang, berpahala besar. Itu mungkin yang bisa kita kaji di pagi ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.